kudaku roda tiga. Ku dapat dari ayah karena rajin bekerja. Tok tok tok suara sepatu, sepatuku kulit lembut. Ku dapat dari ibu karena rajin membantu.